Wabil ashari hum yastaghfirun. Di tengah-tengah waktu sahur mereka, yakni orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang akan senantiasa yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah amalan yang ringan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Bersamaan dengan itu, ini adalah amalan yang berat apabila hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut tidak mendapatkan at-taisir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lafaz al-istighfar yang sangat mudah dan sangat ringan di lisan-lisan kita, mungkin jarang kita ucapkan, terlebih di waktu-waktu sahur. Lebih banyak kita mungkin membaca Al-Quranul Karim, atau yang lebih parah lagi wal'iyadzu billah, mengobrol tanpa melihat waktu yang utama dan waktu yang mulia ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan waktu tersebut untuk seorang muslim banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiraatul Quran adalah amalan yang sangat mulia, akan tetapi khususnya pada waktu as-sahur, di akhir malam, maka membaca atau melafadzkan al-istighfar lebih mulia dibandingkan qiraatul Quran. Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di hafizahullah wara'ah, atau alaihi rahmatullah lebih tepatnya, di dalam karya beliau Taisir Karimur Rahman menjelaskan kepada kita perihal ini ketika beliau menafsirkan ayat wabil asharihum yastaghfirun. Berkata al-allamah as-sa'di alaihi rahmatullah, wabil ashari allati hiya qubail al-fajr. Dimaksud dengan ashar, waktu sahur, adalah waktu sebelum subuh, yakni waktu sebelum fajar terbit. Hum yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yastaghfirun Allah taala, yakni mereka beristighfar meminta ampun atas dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, famaddu salatahum ila sahri. Mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman tersebut, sengaja memanjangkan salat-salat malam mereka sampai mendekati waktu sahur. Sengaja. Jadi waktu-waktu malam mereka, terkhususnya di 10 hari terakhir Ramadan, yang kita telah mengetahui Nabi alaihi salatu wassalam disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ahya lailah, menghidupkan malam beliau. Maka ini ucapan dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Mereka memanjangkan salat-salat mereka, berarti salat tersebut bisa dilakukan di akhir malam. Thumma jalasu, kemudian mereka duduk, fi khatimati qiyamihim, di akhir salat-salat mereka. Bil-lail, pada malam tersebut, yastaghfirun Allah Ta'ala istighfaral mudhnibi lidhambihi. Mereka duduk setelah selesai dari salat al-lail tersebut, salat tahajud tersebut, atau salat tarawih tersebut, sammi wala haraj. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti istighfarnya seorang yang berdosa, li dzambihi, dalam menyesali dosanya. Jadi benar-benar dia beristighfar bukan sebagai seorang hamba yang suci, tapi hamba yang kotor, yang penuh dengan najis, yang penuh dengan dosa, sehingga benar-benar takhazzul, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa yang melekat atau melengket pada dirinya tersebut, yang pernah dia kerjakan di waktu sahur setelah dari salat yang dia kerjakan pada malam tersebut. Walil istighfar bil ashar, kata beliau, dan beristighfar khusus pada waktu-waktu sahur, yakni mendekati al-fajr, fadilatun wa khassisatun, terdapat keutamaan dan kekhususan tersendiri. Ini yang seperti saya isyaratkan tadi di awal, bahwasanya setiap tempat ada amalan yang lebih utama dibandingkan amalan yang lainnya. Seperti contohnya misalkan pada awal-awal bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama adalah 10 hari yang mulia di siang harinya. Maka siang hari 10 hari bulan Dzulhijjah lebih afdal, jauh lebih utama dibandingkan siang hari di bulan Ramadan. Begitu pula 10 hari terakhir dari bulan Ramadan afdal, jauh lebih utama dibandingkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Masing-masing memiliki keutamaan. Maka begitu pula ketika seorang beristighfar terkhusus di waktu sahur, maka mereka mendapatkan keutamaan, dan itulah amalan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba melakukan dan mengamalkannya. Laisat li ghairihi, yang mana keutamaan tersebut beristighfar pada waktu sahur tidak dimiliki oleh amalan-amalan yang lain. Maka qiraatul Quran boleh, bahkan dianjurkan. Begitu pula amalan-amalan yang lain, as-shadaqah atau al-husnudzan dan yang lainnya, amalan-amalan soleh yang sangat banyak sekali cakupannya, dilakukan pada waktu sahur diperbolehkan. It'amut ta'am, misalkan memberi makan orang ketika sahur, diperbolehkan. Tapi amalan yang paling memiliki keutamaan, amalan yang paling memiliki khisisah, kekhususan, yang dilakukan pada waktu sahur adalah al-istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu istighfar sebagaimana yang telah kita ketahui bersama terbuka lebar kapanpun seorang hamba meminta dan memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktu sahur adalah waktu khusus di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya. Kemudian kata beliau, kama qala ta'ala fi wasfi ahli al-imani wa ta'ah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati keadaan mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayatnya yang mulia, wal mustaghfirina bil ashar. Di antara tanda atau sifat yang melekat pada diri mereka, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, adalah al mustaghfirina bil ashar. Mereka senantiasa beristighfar pada saat waktu sahur mereka, yakni sebelum al-fajr terbit. Apakah di bulan Ramadan ataukah sebelum bulan Ramadan, yakni selain dari bulan puasa yang kita berada di atasnya sekarang ini. Secara umum, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah yang mereka di akhir malamnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang mereka kerjakan. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, ayat ini begitu pula tafsir yang telah kita baca dari Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita untuk lebih bersemangat lagi dalam mempraktekkan hal ini, mencocoki firman Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa yang telah diminta oleh Allah Jalla wa ala. Kita lanjutkan ikhwati fillah yarakumullah, pembahasan yang dituliskan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahim Ibn Husain Ibn Mahmud Al-Bukhari As-Sa'di hafizahullah wa ra'ah, pada pembahasan yang keempat, yang mana sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan yang kata beliau bayanu kamali syariah, penjelasan tentang sempurnanya syariat Islam ini, yang mana beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, setelah itu dita'alik dan dikomentari oleh beliau apa saja yang menjadi madzahir al-kamal, kesempurnaan-kesempurnaan Islam tersebut dari segala macam sisinya. Bahkan beliau menukilkan kaidah para a'immah tentang bagaimana seorang bisa melakukan at-tamassuk bis-sunnah atau luzum bis-sunnah, tetap kokoh, tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula beliau telah mendefinisikan yang dimaukan oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan luzum as-sunnah atau tamassuk biha, berpegang teguh dengannya, kokoh di atasnya, adalah ketika seorang mempelajari as-sunnah dan mengamalkan dengan amalan yang tepat, menyerupai amalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya sekedar memahami sunnah kemudian dia mengamalkannya dengan pengamalan yang salah, yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan amalan para a'immatus salaf wa ala ra'sihim ashabu rasulillah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Bab yang berikutnya dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, min athari tamassuki bis sunnah, di antara buah manis yang akan dirasakan oleh seorang yang bertamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Hafidhahullah wa ra'ah, "Inna at-tamassuka bisunnati wa luzumaha." Sesungguhnya bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan kokoh di atasnya, wajtinabal fitani laha atharun katsirah, dan menjauhi fitnah-fitnah yang ada. Dua poin, at-tamassuk bisunnah dan ijtinabul fitan, yang harus dibarengi. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan menjauhi fitnah-fitnah yang ada. Karena fitnah itu telah kita bahas akan dibentangkan setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa taala di qulubil mukminin. Maka dilihat hati-hati mereka kaum mukminin, siapa yang mencoba untuk menoleh, mendalami, ikut dalam arus fitnah tersebut, maka akan diberikan titik hitam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Maka bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan fitnah-fitnah yang ada, lahu atharun katsirah, memiliki buah-buah yang sangat banyak. Wa thimarun yani'ah, dan buah-buah yang manis, fil ula wal akhirah, di dunia maupun di akhirah. Jadi atharnya, buahnya akan dirasakan seorang muslim yang berpegang teguh dengan sunnah dan jauh dari fitnah, baik di dunia maupun di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famin dzalik, di antara buah manis tersebut adalah yang pertama, annal mutamassika bisunnati bihaqqin muhassilun lil hidayati wassalamati minad dalali wazzaighi alladhi waqa'a fihi katsirun. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, di antara buah manis tersebut yang pertama adalah bahwasanya al-mutamassika bisunnah, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqqin. Perlu digarisbawahi ucapan beliau bihaqqin, karena al-mutamassikuna bid adyan atau bid din, mereka orang-orang yang mengaku berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan agama al-Islam secara khusus, itu banyak, kathirun. Kalau bahasa Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah wara'ah, al-mutadayyinun, orang-orang yang menganggap dirinya beragama, berpegang teguh dengan Islam, ini banyak, kathir. Begitu pula al-mutamassikun bisunnah bighairi haqqin, banyak mereka yang menganggap dirinya berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Bahkan salah satu dari mereka menamakan kelompok mereka adalah aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah berarti seorang yang berpegang teguh dengan sunnah. Akan tapi setelah kita lihat di dalamnya, amaliyah-amaliyahnya, praktek-praktek ibadahnya, jauh dari sunnah Nabi SAW. Artinya, al-mutamassikuna bisunnah bighairi haq. Mereka mengaku berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, akan tetapi bighairi haqqin, bukan dengan kebenaran, hanya sekedar al-iddi'a, pengakuan. Ini yang banyak. Maka di sini kata beliau, al-mutamassik bisunnah bihaq, yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, bukan hanya mengaku-ngaku, bukan hanya sekedar berandai-andai, benar-benar dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kita pelajari kemarin, akan mendapatkan muhassilun lil hidayah, dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wassalamah, dan keselamatan. Keselamatan dari apa? Minad dalal, dari penyimpangan. Wazzaigh, kesesatan. Alladzi waqa'a fihi katsir, yang mana penyimpangan dan kesesatan tersebut banyak sekali muslimin, hamba-hamba Allah yang terjatuh di dalamnya. Maka mereka yang bertamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi bihaq, dengan kebenaran, bukan sekedar iddia tadi, akan mendapatkan hidayah dan keselamatan dari itu semua. Sementara mayoritas dari manusia akan mengamalkan kesesatan-kesesatan yang ada. Dan mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah orang-orang yang sedikit, al-ghuraba. Kemudian kata beliau, waqad marra kalam al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Telah kita lewati bersama ucapan dari al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam, arrafana turuqad dalali wal kufri, telah menjelaskan kepada kita tentang jalan-jalan kesesatan dan kekufuran. Ketika beliau menukilkan ucapan Imam Ibnul Qayyim pada pembahasan yang lalu, sempurnanya Islam ini, salah satu bentuk kesempurnaannya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merinci mana jalur-jalur keselamatan dan mana jalur-jalur kesesatan. Sudah dibuka semua oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa raddi ala tilkal firaq. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam telah membantah, telah mengkritisi kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang tersebut. Bima la mazidu alaihi lau alimuhu wa aqaluh. Ya, mana pembahasan dari Nabi alaihi salatu wasallam tidak perlu ditambah lagi kalau mereka orang-orang yang berilmu dan berakal. Artinya, kritikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap firaqud dhalah sudah cukup. Kritikan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap kaum khawarij, kaum takfiri sudah cukup. Tidak perlu ada tambahan lagi. Begitu pula kritikan beliau alaihi salatu wasallam kepada kaum Jahmiyah, Majus hadhil ummal, Mu'tazilah sudah cukup tanpa perlu ada tambahan lagi. Lau alimuhu wa aqalu. Kalau kita semua mengetahui dan berakal dengannya, mengetahui rincian tersebut. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktu fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi." Aku telah meninggalkan kepada kalian ma lan tadillu, yang kalian tidak akan bisa tersesat. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan menyimpang dari jalur sirat al-mustaqim, jalan yang lurus yang akan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya in'tasamtum bih, kalau kalian berpegang teguh dengannya, itu syaratnya. Syarat yang seakan-akan ringan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaminan beliau malan tadillu, tidak akan, lan tidak akan, abadan selama-lamanya tidak akan tersesat. Tapi syaratnya ini tasamtum, kalau kita berpegang teguh dengan sunnah beliau. Atau yang di sini adalah kata Nabi alaihi salatu wasallam, kitab Allah. Kalau kalian berpegang teguh dengan apa? Dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'anul Karim. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim adalah tidak akan tersesat. Jalurnya akan lurus sampai ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas sunnah dari mana? Dijelaskan oleh beliau, walladhi fi kitabillah, dan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, huwal amru bimutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah perintah untuk kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jaminan beliau seorang muslim, seorang hamba Allah tidak akan tersesat selama mereka memenuhi syarat dari Nabi, yaitu ini i'tasamtum bihi kitab Allah. Ketika kalian benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, di antara ajaran yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, perintah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah al-amr bimutaba'ati Rasulillah. Perintah untuk kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaqulullahu jalla fi ula, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian benar-benar taat kepada an-nabi alaihi salatu wassalam, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah, kalian akan mendapatkan petunjuk. Fa'allaqa al-hidayah bita'atihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Jalla wa'ala mempersyaratkan, kalau seorang ingin mendapatkan hidayah, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang tidak akan terpisah, saling talazum antara hidayah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumul mukhalafah, pemahaman yang kita bisa ambil adalah ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang beliau ucapkan tidak akan pernah merasakan az-zail, penyimpangan, wad-dhalal, kesesatan. Karena dia akan terus berada di jalan yang lurus, di jalan yang siratal mustaqim. Kalau dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun manusia menganggap dia adalah orang yang aneh, menganggap dia adalah orang yang asing, tidak sesuai dengan zaman yang ada, cara berpakaiannya, cara berpikirnya mungkin. Karena kalau kita selalu menyebutkan slogan, kalau kita boleh menyebutkan slogan, kalau tidak ini adalah kaidah sebenarnya, kaidah dalam syariat Islam, tapi mereka bahasakan dengan slogan. Kalau kita boleh menyebutkan slogan-slogan ini disebar kemana-mana, kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada pemahaman sahabah, kembali kepada mereka zaman-zaman keemasan yang telah direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka tanggapi adalah kalian terlalu kolot pikirannya. Jangan terlalu kembali ke zaman batu. Kita ini berada di zaman yang serba canggih, semua serba ada. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang modern, liberal kalau bahasa sekarang. Tidaklah keluar kecuali dari mereka, makar-makar kaum Syiah Rafidhah yang tidak mau mengembalikan pemahaman kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan kepada mereka, kalau perkara duniawi, na'am, kita ikuti apa yang Anda mau. Mau bangun pesawat atau mau bangun helikopter dan yang seterusnya, silahkan. Perkara-perkara duniawi, silahkan. Mengikuti zaman, majunya zaman semakin canggih lagi, alat-alat transportasi, moda-moda transportasi, silahkan. Tapi kalau perkara agama, kita memang harus kembali ke zaman batu. Kalau masalah agama, masalah syariat, karena mereka zaman batu tersebut dalam tanda kutip yang paling faham tentang agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau yang paling mengerti wahyu diturunkan di hadapan mereka. Sehingga ketika kita mengolok dalam tanda kutip lagi, zaman batu adalah zaman di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mendidik umatnya, yakni sahabat-sahabatnya, mengetahui mana agama yang hak, mana agama yang batil. Mana kelompok yang berada di atas al-haq, mana kelompok yang berada di atas al-batil. Semuanya sudah dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui bersama bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang cikal bakal kaum Khawarij, Dzul Khuwaisirah, lantang membantah, mengkritisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. "I'dil ya Muhammad," diteriaki oleh Dzul Khuwaisirah yang tidak beradab, karena memang kaum Khawarij, kaum teroris, takfiriyun, enggak memiliki adab baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi kepada orang-orang di bawahnya. Sementara ayat Allah Subhanahu wa taala meminta untuk tidak mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u, jangan sampai kalian mengangkat suara kalian. Ini dibalik, ditantang Allah Subhanahu wa taala, i'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi sudah panas ingin memenggal leher Dzul Khuwaisirah, akan tapi ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian di zaman batu yang mereka katakan sebagai zaman batu tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan sahabat-sahabat beliau seraya mengatakan akan keluar min ta'ati hadzar rajul, akan keluar dari keturunan orang ini yang akan mudah mengkafirkan orang lain, yakni kaum Khawarij. Mereka yang disebut dengan kaum Khawarij ataukah Takfiriyun yang ada di zaman sekarang. Ayah mereka adalah Dzul Khuwaisirah. Maka Nabi SAW telah menjelaskan keadaan mereka dari semenjak dahulu. Oleh karenanya kita harus kembali kepada pemahaman yang ada di zaman beliau SAW. Kemudian kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah wa ra'a, innal fitana kathiratun wa khatiratun. Sesungguhnya fitnah-fitnah ini sangatlah banyak dan sangatlah berbahaya, khatirah. Wa min dzalika fitnatud dajjal. Di antara fitnah-fitnah yang banyak adalah fitnahnya ad-dajjal, al-masih ad-dajjal. Penamaan ad-dajjal dengan al-masih, ikhwati fillah yara'akumullah, adalah penamaan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menghafal semua 4 doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhirnya adalah kita berlindung dari syarri fitnati masihid dajjal. Al-Masih sama gelarnya seperti Nabiullah Isa, Al-Masih Isa bin Maryam. Kenapa disebut dengan Al-Masih? Kalau Nabiullah disebut dengan Al-Masih karena beliau menghapus, karena Al-Masih itu adalah satu sesuatu yang menghapus, masaha dari kata masaha. menghapus. Kalau Nabiullah menghapus al-haq, afwan, menghapus al-batil, menghapus kebatilan yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau ad-dajjal kebalikannya, dia al-masih menghapus al-haq, menghapus kebenaran yang ada di muka bumi ini. Yang insyaallah taala secara global akan dibawakan beliau oleh beliau kondisi siapa itu ad-dajjal. Maka al-masih ad-dajjal memiliki lafaz yang sama akan tetapi memiliki makna yang berbeda dengan al-masih Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa syarru ghaibin yuntazar. Dajjal ini adalah sejelek-jeleknya makhluk gaib yang ditunggu. Karena mau tidak mau, ad-dajjal ini pasti akan keluar. Wa qad haddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada ashabah, kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum yauman, pada suatu hari, fi amri dajjal hatta qala ar-rawi, mereka sahabat-sahabat Rasul telah dijelaskan oleh Nabi secara terperinci alaihi salatu wassalam tentang keadaan dan fitnah dajjal ini, seperti apa dia akan membawa fitnah di muka bumi ini. Sampai salah seorang perawi dalam jalur periwayatan tersebut mengatakan, inna ladhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Seakan-akan kami ini menyangka, mengira bahwasanya dajjal itu telah ada di barisan-barisan pohon kurma yang berada di kota Al-Madinah. Saking dekatnya penggambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking rincinya yang beliau sebutkan, dajjal ini akan datang membawa fitnah seperti ini dan seperti ini. Mereka yang mendengarkan sahabat-sahabat Nabi, seakan-akan dajjal sudah ada di balik pohon kurma itu. Sudah terlihat. Saking gamblangnya, saking jelasnya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika beliau menjelaskan sesuatu, menjelaskan apakah itu amalan, akidah, adab dan yang seterusnya, di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikannya dengan penuh kejelasan tanpa ada satu hal yang samar. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah diutus untuk mubayyin, menjelaskan isi Al-Qur'anul Karim. Maka bagaimana tidak penjelasan beliau difahami dan sangat mudah ditangkap oleh orang-orang yang berada di sekitar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang ternukil dari beberapa sahabat Rasul alaihi salatu wasallam yang ketika menjelaskan, salah satu caranya adalah mengulang-ulangi penjelasan tersebut sebanyak 3 kali. Seperti yang kemarin kita telah sebutkan, di antara metode yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi penjelasan beliau atau lafaz beliau, sabda-sabda beliau alaihi salatu wasallam sebanyak 3 kali. Banyak contohnya, di antaranya adalah apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. 3 kali diulangi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min babi ta'kid, untuk menekankan hal tersebut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk at-tabyin, menjelaskan. Jadi benar-benar orang yang berada di sekitar beliau itu menangkap, oh ini yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau menjelaskan tentang ad-dajjal, penggambaran yang sangat menyeluruh, sangat lengkap. Sampai-sampai sifat ad-dajjal dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di jidatnya nanti ad-dajjal akan tertulis kafara. Dan tidak ada yang bisa membaca tulisan tersebut kecuali mereka orang yang beriman. Salah satu bahagian matanya buta, tidak bisa melihat. Penggambaran yang sangat lengkap dari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kami mengira, kata salah seorang sahabat Rasul, bahwasanya dajjal sudah ada di barisan pohon kurma yang ada di kota tersebut alaihi salatu wassalam. Min syiddat tahdhirin nabi sallallahu alaihi wasallam fitnat ad-dajjal. Betapa kerasnya tahdhir, peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau terkait dengan fitnahnya dajjal ini. Saking kerasnya beliau memberikan peringatan, seakan-akan dajjal itu sudah akan keluar, sudah mau terlihat di pohon kurma itu. Maka ini adalah makna yang kedua. Makna yang pertama tadi penggambaran yang secara lengkap, dan makna yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan benar-benar tahdzir, peringatan yang luar biasa. Karena dajjal ini adalah makhluk yang paling buruk yang telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa mimma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan di antara apa yang dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, muhadziran ashabah, dalam memperingati sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum tentang fitnah dajjal, in kharaja wa ana fiikum, kalau dajjal nanti keluar dan aku berada di tengah-tengah kalian, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ana hajijuhu, maka aku yang akan menghadapinya. Al-hajij maknanya adalah alladhi yughalibul akharina bil hujjah. Ini maknanya al-hajij sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ma'ajim. Alladhina yughalib atau alladhi yughalibul akharina bil hujjah. Seorang yang bisa mematahkan pendapat orang lain dengan hujjah yang dimilikinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ana hajiju, ai ana hajijud dajjal, aku yang akan mematahkan fitnah dajjal tersebut. Syubhat-syubhatnya akan dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah-fitnahnya akan dijelaskan secara rinci oleh Nabi alaihi salatu wasallam. In kharaja wa ana fikum. Kalau dajjal keluar, aku berada di tengah-tengah kalian. Beliau yang akan pasang badan. Kita kaum umat beliau sallallahu alaihi wasallam berada di belakang beliau. Beliau yang akan menghabisi dajjal tersebut. Akan tetapi kata beliau, wa in kharaja, kalau dajjal tersebut keluar, walastu fikum, sementara aku telah wafat, aku tidak ada di tengah-tengah kalian, fakullum ri'in hajiju nafsihi, maka setiap oranglah yang akan menghadapi dajjal masing-masingnya. Tergantung apakah seorang tersebut alim, berarti dia bisa mematahkan fitnah dajjal tersebut, tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang dibawa, ataukah dia adalah seorang yang jahil yang akan termakan oleh fitnah dajjal tersebut. Wal'iyadzu billah. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, bisa antum lihat di Ta'liq pada nomor hadis ke-2937 dari hadis An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka dalam hadis ini, ikhwati fillah yara'akumullah, menunjukkan syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatun Nabi, kasih sayangnya Ar-Rasul kepada umat beliau. Beliau alaihi salatu wasallam ingin melindungi kita semua dari an-nar. Ingin melindungi kita semua dari fitan, fitnah-fitnah yang ada. Bahkan beliau rela mengorbankan diri beliau agar kita ini terselamatkan dari nar, dari neraka, dan dari fitnah ad-dajjal. Maka beliau berazam, berkeinginan kuat, kalau memang dajjal keluar, pada saat aku masih ada, aku yang akan menghadapinya. Tenang saja. Akan tetapi hakikatnya, dajjal ini keluar di akhir-akhir zaman. Sementara Nabi alaihissalatu wassalam hidup di awal-awal zaman, sehingga tidak akan dapat. Maka penggalan kedualah yang harus kita perhatikan bersama. Ketika dajjal keluar, Nabi SAW tidak ada lagi bersama kita. Fakullum ri'in hajiju nafsih. Seorang masing-masing pribadinya lah yang akan menghadapi dajjal tersebut. Wasyahidu min hadithihi. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, dan inti dari pembahasan atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anid dajjal, dari pembahasan tentang dajjal ini adalah annahu ya'ti wa ma'ahu jannatun wa nar. Dajjal ini akan datang di hadapan seluruh manusia, nanti insyaallah akan lebih terperinci lagi, di setiap kota, di setiap pelosok muka bumi ini, wa ma'ahu jannatun wa nar. Dia akan membawa al-jannah dan dia akan membawa an-nar. Surga dan neraka ada di dua tangan dajjal. Dikuasai oleh dajjal. Muka bumi ini dikuasai oleh dajjal. Nanti akan datang pembahasannya. Dajjal meminta langit menurunkan hujan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah. Seakan-akan kita membenarkan, ini orang luar biasa. Maka dia akan membawa al-jannah dan akan membawa an-nar. Surga ada di genggamannya, neraka pun ada di genggaman ad-dajjal. Ini fitnah yang luar biasa. Oleh karenanya Nabi SAW mewanti-wanti kita, jangan sampai lupa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya dajjal. Wa yamtahinun nas, wa yamtahinun nasa, dia akan menguji seluruh manusia. Wa yabqa fil ardi 40 yauman. Dajjal tersebut akan tinggal menetap di bumi Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Bukan waktu yang singkat. Kenapa? Yaumun kasanah, hari pertama dajjal turun seperti satu tahun lamanya. Wa yaumun kasyahrin, hari yang berikutnya seperti satu bulan. Wa yaumun kausbu'in, hari berikutnya seperti satu pekan, satu hari tapi rasanya seperti satu pekan, lama sekali. Hari yang pertama tadi seperti satu tahun, enggak habis-habis fitnah Dajjal ini. Habis dari Indonesia, mungkin dia ke Eropa. Habis dari Eropa, kembali lagi ke Indonesia. Seluruh muka bumi ini tidak ada yang terselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Didatangi oleh Dajjal semuanya. Wa yaumun kasairi ayyamikum, kemudian hari yang setelahnya seperti hari-hari biasa yang kalian telah lewati. Kama fi hadzal hadits, sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh perawi tersebut. Wa yati ila Makkah, ada satu hari di mana Dajjal ingin masuk ke kota Mekkah wal Madinah, dan ke kota Al-Madinah. Lakinnahuma mahrusatan, akan tetapi kedua kota tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala diturunkan ke tepi kota Mekkah, diturunkan ke tepi kota Al-Madinah, menjaga supaya Dajjal tidak masuk ke dalam kota haram, Al-Haramain, Mekkah wal Madinah. Fayaqifu ala masyarifil Madinah. Al-masyarif maknanya adalah dawahi. Masyarifil Madinah ay dawahi al-Madinah. Dawahi nawahi yani. An-nawahi, sudut-sudut kota Al-Madinah. Maka Dajjal yaqif, berdiri. Hanya bisa berdiri. Ingin masuk, akan tapi dihalangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Dia berada di pinggiran-pinggiran kota Madinah. Ingin masuk ke kota suci atau ke tanah haram, dilarang. Dijaga, sama sekali tidak bisa. Fatarjufu thalatha rajafat, maka ketika itu kota Mekkah dan kota Madinah tarjufu thalatha rajafat. Ar-rajaf maknanya adalah az-zilzal. Akan ada gempa nanti di kota Madinah dengan tiga kali az-zalzalah, tiga kali goncangan di kota Mekkah wal Madinah. Untuk apa goncangan tersebut, gempa tersebut? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Dajjal akan masuk, yakhruju minha kullu musyrikin wa munafikin fayattabi'una. Dengan adanya goncangan tadi, gempa tadi di kota Mekkah wal Madinah, semua orang-orang musyrik, orang-orang munafik akan keluar dengan sendirinya dari kota Al-Madinah, tersaring. Tidak ada yang tersisa di dalam Madinah wal Mekkah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dijaga oleh Allah Jalla wa ala dari fitnah Ad-Dajjal. Sementara orang musyrik, orang munafik dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Dajjal mudah untuk menemui mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut, fayattabi'una. Mereka musyrikin dan munafikin tadi mengikuti Dajjal karena terfitnah dengan fitnahnya Dajjal. Fi qulubihim marad, orang munafik hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullah, karena Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan penyakit tersebut. Yang akhirnya mereka yattabi'una Dajjal, mengikuti dan masuk ke dalam fitnah Dajjal tersebut. Maka tersisalah orang-orang yang beriman yang selamat dari fitnah Ad-Dajjal. Ini keutamaan Al-Haramain, keutamaan dua tanah suci. Maka mereka orang-orang yang tinggal di kota Al-Madinah, kota Nabi alaihissalatu wassalam, begitu pula tinggal di kota Mekkah yang di dalamnya terdapat Baitullahil Haram, memiliki keutamaan Ahlu Mekkah wa Ahlul Madinah. Terlebih di akhir-akhir zaman. Di antara keutamaan mereka, selain Ahlu Mekkah, keutamaannya jiran, jiwar Masjidil Haram atau jiwar Baitillahil Haram, tetangga dengan rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini keutamaan mereka. Di antara keutamaan yang lain seperti yang ternukil di dalam riwayat ini, mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Ad-Dajjal sehingga mereka tidak akan merasakan dahsyatnya fitnah ini. Wa yakhruju ilaihi rajulun min ahlil Madinah, maka akan keluar satu orang dari Al-Madinah. Dia bukan musyrik, dia bukan pula munafik. Wa fi riwayatin syabun min ahli Al-Madinah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah seorang pemuda yang berasal dari kota Madinah. Fa idza laqiyahu qal. Maka ketika Dajjal sudah berada di luar kota Al-Madinah dan mendapati satu orang ini bukan musyrik, bukan munafik, nampak dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Dajjal ketika bertemu dengan dia mengatakan, "Madza taqulu fiyya?" Apa pendapatmu tentang diriku? Pemuda tadi beriman. Dia mengetahui bahwasanya ini adalah Dajjal, ada tulisannya kafara. Matanya hilang sebelah, buta sebelah. maka dia mengakui. Fayakfuru bih, dia mengkufuri, tidak mengakui dia sebagai sang khalik. Karena Dajjal ini di antara fitnahnya adalah dia mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Dia genggam itu al-jannah, dia genggam an-nar, dia bisa melakukan apapun yang ada di muka bumi ini, dia adalah Allah. Dia adalah Rabb semesta alam. Akan tetapi pemuda tersebut dengan keimanan dan keyakinannya terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yakfur. Dia kufuri apa yang menjadi pengikraran dari Dajjal tersebut. Maka Dajjal tidak tinggal diam. Fayuqatti'uhu ad-dajjalu ila nisfain, maka Dajjal membelah badan seorang pemuda tadi menjadi dua bahagian, dibelah di bahagian tengahnya. Fayamurru min khilalihi, kemudian Dajjal setelah membelah badan seorang pemuda tadi menjadi dua, dia lewat di tengahnya. Artinya memang benar-benar terpisah antara bahagian tubuh yang kanan dan bahagian tubuh yang kiri, dipisah oleh Dajjal. Thumma yarji'ur rajul kama kan, kemudian Dajjal ini mengembalikan seorang pemuda tadi sebagaimana mestinya. Jadi yang sudah terbelah, yang harusnya sudah wafat, tinggal dikuburkan, tapi dikembalikan lagi oleh Dajjal. Artinya apa? Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Ini fitnah yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melewati fitnah ini kecuali mereka, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan. Padahal sudah benar-benar terbelah tadi, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Dilewati oleh Dajjal pertengahan tubuh pemuda tersebut. Tsumma yaqulu lahu madza taqul? Kemudian ditanya lagi oleh Dajjal kepada pemuda tersebut, apa pendapatmu tentang aku? Aku sudah menghidupkanmu dan aku sudah yang mematikan kamu. Fayaqul, maka pemuda tersebut mengatakan, mazdattu bika illa kufran, dengan keteguhan yang dia miliki. Seorang pemuda tadi mengatakan, tidak ada yang menambah sesuatu dalam hatiku kecuali aku tambah kufur terhadap kamu. Aku tambah mengingkari kamu karena aku sadar bahwasanya apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan mataku. Jadi dia tambah kufur, tambah mengingkari kemuliaan atau kemahabisaan yang dimiliki oleh Ad-Dajjal. Kata pemuda tersebut, antal ladzi akhbarana anka Rasulullah. Engkau adalah orang yang telah dikabarkan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dirimu, yakni Dajjal. Thumma yuhawilu qatlahu thaniyatan fala yastati'. Kemudian Dajjal berusaha untuk membunuh dia yang kedua kalinya karena tidak mau turut dalam fitnahnya, tidak mau mengikuti apa yang dimiliki oleh Dajjal dari kekuasaan dan fitnah yang diberikan, izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akan tetapi ketika Dajjal berusaha untuk membunuhnya yang kedua kali, la yastati'. Dia tidak mampu. Dajjal sudah tidak mampu lagi karena berhadapan dengan seorang yang beriman dan seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu lis-sama, Dajjal ini nanti akan mengatakan kepada langit, amtiri, turunlah hujan, atau turunkanlah hujan wahai langit, fatumtar, maka hujan akan diturunkan. Walil ard ambiti fatumbit, kepada muka bumi ini dia mengatakan, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhan pun akan tumbuh atas perintah dari Dajjal. Wa tukhrijulahul ardu kunuzaha, kemudian bumi ini akan mengeluarkan harta-hartanya. Semuanya akan dikeluarkan oleh bumi atas perintah Dajjal. Langit pun akan menurunkan hujannya atas perintah Dajjal. Fitnah yang luar biasa, yang memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnah ini di akhir hayat seseorang atau di akhir zaman ini, ketika seorang akan mendapati al-ajal. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mudah hati itu berbolak-balik. Summiya qalbun qalban likathrati taqallubi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, mudahnya hati berbolak-balik sehingga Nabi SAW berdoa, tsabbit, kokohkanlah hatiku ya Allah, tetapkanlah hatiku ini ya Allah, ala dinik, di atas agamamu. Karena fitnah yang semacam ini datang wa'iyadzubillah di akhir hayat kita, Kemudian yang aslinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat keajaiban yang seperti ini, berubah menjadi maftun, terfitnah dengan fitnahnya Dajjal wal iyadzu billah. Maka fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang luar biasa. Oleh karena itu kata Syekh Al-Bukhari melanjutkan apa yang beliau tuliskan, wa hadhihi fitnatun azimatun lil maftunin. Ini adalah fitnah yang azimah, yang luar biasa besarnya, lil maftunin, untuk mereka atau bagi mereka orang-orang yang terfitnah. Karena yang bisa selamat adalah seorang yang memiliki pendirian yang teguh seperti pemuda tadi. Tidak ada yang bertambah dalam hatinya kecuali kekufuran terhadap Dajjal, tidak mau sama sekali beriman. Ini orang-orang yang akan selamat. Akan tetapi mereka yang terfitnah, musyrik, munafik, yang berpenyakit hatinya wal'iyadzu billah, dipenuhi dengan kesombongan, maka akan mudah terfitnah dengan fitnah ad-dajjal wal'iyadzu billah. Kemudian kata beliau, fahadhasyab, maka pemuda ini, wahuwa minat ta'ifatil mansurah wal firqatin najiyah, dia adalah salah satu dari golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah salah satu dari kelompok yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa ala. Ihtajja ala dhalali hadza dajjal al-azim, dia berhujjah seperti yang kita jelaskan tadi bahwasanya Dajjal keluar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Artinya kullum ri'in hajiju nafsihi, masing-masing akan ditanya oleh Dajjal, kamu apa pendapatmu tentang aku, kamu apa pendapatmu tentang aku, fulan apa pendapat kamu tentang aku. Masing-masing akan menghadapi ad-dajjal. Berbeda dengan Dajjal ketika turun di zaman Nabi, Nabi yang akan melawan dia, umatnya tidak akan ditanya satu persatu. Tapi karena beliau alaihissalatu wassalam telah wafat, beliau hanya meninggalkan warisan-warisan beliau alaihissalatu wassalam dan sabda-sabda beliau serta tata cara bagaimana kita terselamatkan dari fitnah Dajjal, maka seorang hanya bisa berhujjah dengan hujjah yang kuat untuk membentengi dirinya. Maka pemuda tadi, ihtajja ala dhalali haddad Dajjal al-azim alladhi fatanan nas, dia berhujjah menghadapi Dajjal dengan keilmuan yang dia miliki. Kesesatan ad-Dajjal telah dia fahami, telah dia pelajari dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Dajjal ini fatanan nas, memfitnah seluruh manusia. Bagaimana seorang tersebut berhujjah membela dirinya, pemuda tadi, bimanhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman, dengan manhaj, dengan akidah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulannya adalah ketika dia tamassuk bis sunnah, dia benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, wal luzum, kokoh di atas sunnah tersebut. Telah kita jelaskan maknanya adalah selalu mempelajari sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Maka seorang bisa terselamatkan dari fitnah Dajjal ketika membela dirinya dengan manhaj dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang telah beliau ajarkan. Wa bi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia menyelamatkan dirinya pula dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, karena disebutkan antalladzi akhbarana anka Rasulullah, engkau adalah orang yang telah disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yang Nabi alaihi salatu wasallam telah mengajarkan atau memberitahukan kepada kita tentang keadaan dirimu wahai Dajjal. Jadi dia berlindung karena dia menelaah, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaja awaltazama bil manhaji al ma'sum alladhi la ya'tihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, maka dia berlindung, waltazam, dan kokoh bil manhajil ma'sum, dengan manhaj yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, alladhi la ya'tihi al batil, manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, warisan-warisan beliau, ajaran-ajaran beliau tidak akan bisa dimasuki dan tidak akan bisa disusupi dengan al-batil, kebatilan, apapun bentuknya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir, dunia ini akan hancur nanti dengan yaumul qiyamah, akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa akan disusupi dengan kebid'ahan. Tidak akan bisa disusupi dengan kebatilan. Min baini yadayhi wala min khalfihi, baik dari depan maupun dari belakang. Usaha-usaha, upaya-upaya mereka memasukkan hal-hal batil ke sunnah Nabi banyak. Akan tetapi hamalatul haq, orang-orang yang membawa al-haq, orang-orang yang membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah ahlus sunnati wal jamaah, akan senantiasa menjaga, melindungi sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari susupan-susupan kejelekan tersebut. Maka kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, Syekh Abdullah Al-Bukhari, seorang pemuda tadi bisa selamat dari fitnah yang dahsyat yang datang dari Dajjal karena berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini buah yang sangat manis bagi mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi luzumi sunnah tahsilun lil hidayah. Maka dari berpegang teguh terhadap sunnah Rasul, seorang akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa amnun minaz zaighi wad dalalah, dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Walihada, oleh karena itu, ja'inda ad-Darimi bi sanadin sahihin, datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, annal Imam Az-Zuhri, bahwasanya Al-Imam Az-Zuhri alaihi rahmatullah mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqul, para ulama yang terdahulu mengatakan, ulama-ulama kita yakni a'immatus salaf yang terdahulu mengatakan, al-i'tisamu bis sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah sebuah keselamatan. Mafhumul mukhalafah mengacuhkan, tidak peduli kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan wal'iyadzu billah menghinakan sunnah-sunnah beliau, adalah al-halak, kebinasaan, kehancuran. Karena kalau berpegang teguh dengan sunnah, i'tisam bi sunnah adalah sebuah keselamatan. Wa qala Imam Darul Hijrah Malik ibn Anas, begitu pula Al-Imam Darul Hijrah Malik ibn Anas alaihi rahmatullah mengatakan, as-sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mithlu safinati Nuh, bisa kita ibaratkan seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, barang siapa yang naik ke kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh, dia yang akan selamat. Wa man takhallafa anha halak, barang siapa yang tidak mau ikut menuju atau masuk kepada kapal Nabi Nuh tersebut, dia akan binasa. Kisah Nabi Nuh yang telah kita ketahui, beliau dicemooh oleh kaumnya ketika membangun kapal di atas bukit, di atas gunung. Akan tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala beliau beristiqamah, meneruskan apa yang menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allahu Jalla wa ala, yang akhirnya kaum Nabi Nuh dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab banjir yang sangat besar. Yang selamat adalah mereka-mereka yang naik dan ikut serta masuk ke kapal Nabi Nuh. Begitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat dari fitnah, kalau kita mau selamat dari kesesatan, penyimpangan, maka masuklah ke dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi thamaratun azimatun iyyaka an tufarrita fiha. Ini adalah buah yang sangat manis, buah pertama bagi mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan terlalu meremehkan, ini hanya sekedar sunnah, ini hanya sekedar satu amalan yang dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak mengapa, jangan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lewat pembahasannya di awal, adalah akidah, ajaran, manhaj yang dimiliki oleh beliau. Ketika kita meninggalkan sunnah yang bermakna akidah tersebut, yang bermakna syariat tersebut, artinya kita telah melanggar syariat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah melanggar perintah Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan untuk kita terus berpegang teguh dengan perintah-perintah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran wa sunnah mutalaziman, tidak akan bisa terpisah, terkait antara satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala buah yang kedua akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.